Sip. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nama saya Tarisa, saya bekerja di organisasi ini di Kunci Cultural Study Center. Kita akan punya workshop mulai hari ini sampai 2 hari ke depan, jadi 3 hari totalnya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini, antusias mendaftar, dan kami tahu karena keterbatasan tempat, keterbatasan tenaga, dan juga yang lain-lain, tidak semua teman bisa ikut serta di workshop ini. Anda sudah memperoleh ringkasan, kira-kira itu catatan kenapa kami di workshop ini. Tetapi nanti sebelum kita mulai sesi hari ini, Nuning nanti akan memberikan pengantar. Nuning, teman saya yang di belakang. Nuning, maju ke sini. Biar kelihatan. Boleh, tepuk tangan. Nuning nanti akan memberikan pengantar kenapa kita bikin workshop ini dan apa yang akan kita lakukan selama workshop ini dalam 3 hari. Ada beberapa teman yang tidak berbahasa Indonesia dengan baik, jadi ada 2 teman dari Malaysia dan juga mungkin ada beberapa orang lagi yang akan datang, beberapa tamu, jadi kami punya penerjemah. Silakan nanti berbicara dalam bahasanya sendiri-sendiri, bahasa Inggris, bahasa Melayu saya kira kita semua kurang lebih bisa mengerti. Boleh Janet, bahasa yeah. Melayu. Lantas hari ini kita akan punya 2 sesi. Yang pertama nanti oleh Pak Hersri Setiawan, kita akan diskusi sampai kurang lebih jam makan siang, sekitar jam 1 atau setengah 1 kita makan siang. Lantas nanti setelah break makan siang kita akan diskusi lagi dengan Profesor Bambang Purwanto dari Gajah Mada, dari Universitas Gajah Mada. Sebelum saya mulai, saya ingin kita semua memperkenalkan diri satu per satu. Secara singkat saja sebutkan nama dari organisasinya apa atau komunitasnya apa dan apa yang dilakukan. Singkat saja, tidak perlu berpanjang-panjang. Mulai dari saya sendiri, lalu ke kanan, ke Kat dan seterusnya. Saya Antariksa, saya dari Kunci Cultural Study Center, bekerja di organisasi ini. Kami punya program yang berkaitan dengan sejarah komunitas sejak 2004. Jadi kami sudah mencoba beberapa metode yang kami harap pada hari ketiga nanti kita bisa sharing, berbagi bersama-sama tentang apa yang dilakukan Kunci. Saya Kathleen dari K2U Library Surabaya. Dari Surabaya, ya perpustakaan kami beberapa mengadakan beberapa program dan ingin belajar di sini. Saya Rina dari Lilir, kurang lebih mirip-mirip. Ada ruang bacanya juga, terus ada aksesnya juga. Saya Muhammad dari Kadal Jaran, perusahaannya Dolan-Dolan dan Kandang Jaran itu apa? Kandang Jaran itu organisasi komunitas-komunitas dari beberapa mahasiswa UPM yang dulu ketemu di unit kegiatan, terus kebetulan punya minat yang sama, Dolan-Dolan dan menghasilkan suara dari Jalan-jalan itu main ke tempat lain. Saya Ijit, saya mahasiswa Teknologi UGM, non komunitas. Jadi saya kerja lepas sebenarnya tahun ini. Saya Subhan, biasa dipanggil Gali. Saya masih belajar di ilmu perpustakaan dan informasi UI Senang Kalijaga. Terus komunitasnya yang perpustakaan komunitas. Nama saya Krisna, saya dari Sampai Faksi Jawa dan Jaya, Selatan Rumah. Jadi untuk komunitas saya mewakili kawan-kawan Citra Leta yang bergerak di sejarah. Itu kegiatannya riset dan penelitian, tapi sekarang sudah di daerah. Makanya semoga dari sini nanti bisa berkali. Museum Kartini di Jepara. Iya. Selaku mahasiswa. Nama saya Bagus Priyana dari Magelang. Komunitas saya dari Kota Tua Magelang sama komunitas sepeda tua Indonesia. Hobi saya ngurpel. Dan kedatangan saya di sini salah satunya ingin belajar pertama dengan kawan-kawan. Langsung kami memperkenalkan diri, nama dan dari organisasinya. Kan masih seger. Ayo. Saya Mas Dio dari Ethnohistory. Apa itu Ethnohistory? Mungkin yang lain belum tahu. Nama saya Tomoko dari Jepang, Osaka City University. Sekarang saya tinggal di Jogja, selama sembilan bulan. Meneliti tentang alternative space in Jogja. Terima kasih. Nama saya Mirna, saya penerjemah freelance. Nama saya Janet, saya dari Malaysia dan saya member dalam suatu persatuan non-profit berkaitan dengan seni dan budaya. Nama saya Jiteng, saya dari Malaysia, saya juga member ATSE. Nama saya Muhammad Soheh, panggilannya Soheh, pengajar di Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Kajian sejarah lisan. Kajian sejarah lisan. Nama saya Cinta Nadia, saya dari Sekolah Merosot. Sekolah Merosot adalah satu komunitas belajar yang didirikan oleh beberapa orang, termasuk saya dan Hersri. Kebetulan Hersri adalah suami saya. Kami berdua melakukan penelitian tentang sejarah lisan. Beliau lebih lama, saya khususnya sejarah lisan kalau saya di korban 65 yang perempuan. Dan baru-baru ini saya baru saja menyelesaikan sejarah lisan tentang konstruksi masculinity di Aceh dalam framework syariah Islam. Saya Hensi Setiawan, ya dari Sekolah Merosot. Bisa aja. Nanti dikenalan. Nanti dikenalkan saya adalah Dina. Astrid, Dina nggak boleh dari sekolah berosot loh ya. Astrid. Saya Astrid Biasa, saya dari Erlang Story. Saya juga membuat Bidang Biru, itu kumpulan penerjemah dan penulis. Saya sebenarnya agak-agak aktif di banyak komunitas, tapi ya dulu aja. Apa yang dilakukan oleh Ethnohistory terakhir kali, proyek terakhir? Ethnohistory sebenarnya dia web-based komunitas ya, web-based komunitas. Terdiri dari banyak sejarawan sama antropolog muda dan banyak akademisi muda di Indonesia, researcher. You can find bisa dibuka di ethnohistory.org atau join our Facebook group. Jadi kami memang sebenarnya lebih banyak melingkan orang-orang yang tertarik dengan sejarah dan antropologi. Terakhir kami launching di UGM karena websitenya sudah berjalan setahun dan setahun lebih sebenarnya sudah mau 2 tahun. Tapi kemarin kami launching dan juga mungkin menjelaskan sedikit soal apa filsafat Ethnohistory. Slogannya menyejarahkan budaya dan membudayakan sejarah. Mungkin kira-kira begitu. Nama saya Dina. Saya yang kemarin SMS dan nelfon teman-teman semua. Saya kerja di Kunci. Terus ya nanti untuk perkenalan mengenai program-program yang sudah kami lakukan di Kunci akan dilakukan di hari ketiga. Terus kebetulan mereka berdua orang tua saya. Halo, nama saya Gita. Saat ini saya bekerja di Kunci. Nama saya Nurani Julia Sumpi, Nuning. Saya juga kerja di Kunci Cultural Study Center. Nanti setelah ini saya akan menerangkan sedikit tentang kenapa kami membuat workshop ini dan hubungannya dengan program-program kita yang terkait. Nama saya Elia. Kebetulan saya bukan dari organisasi mana-mana. Dari perusahaan ya? Saya dari perusahaan. Nama saya Andri, saya bekerja kegiatan sehari-hari sebagai pengarah desain di kelompok koperasi unit desain namanya Buta Warna dan di Surabaya yang selain melayani UKM dan korporasi tentu adalah pelayan utama di perpustakaan C2U. Andari, sini Andari, masuk sini masuk. Halo, nama saya Andari, saya librarian di Kunci Cultural Study Center dan pembuat film. Acong. Acong bertanggung jawab dengan buku dan selama 3 hari ini dia bertanggung jawab dengan makanan. Itu acara kita, jadi dia penting sekali. Baik, teman-teman, seperti tadi sudah saya bilang, sekarang saya akan kasih kesempatan ke Nuning untuk memberikan pengantar tentang workshop 3 hari kita. Lantas setelah Nuning, nanti akan dilanjutkan dengan sesinya Hester Setiawan, dipandu oleh Dina. Silakan Nuning. Oke, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ibu hamil boleh gitu. Oke, jadi pertama selamat datang ke acara kita. Sebenarnya awalnya kami tidak merancang workshop ini terpisah dari program utama kita. Jadi kita punya baru-baru sejak setahun yang lalu kita merancang

sambil ngomong. Kalau saya malah berpikiran begini, ini pikiran kami ya. Pernah ya, karena satu rumah dengan Dina ya kebetulan. Jadi kebetulan dia banyak bercerita tentang sejarah komunitas dan di India saya bertemu dengan satu kelompok di Delhi itu khususnya dia ini tentang perempuan tapi itu bisa dipakai. Jadi itu di Delhi itu menjadi open kayak semacam open library, open documentation. Nah, kepikiran saya malah kunci dengan sejarah komunitas ini misalnya ada satu sesi tentang 65 yang kita juga koleksi-koleksi kita ini kita bisa tempatkan sini karena ambrosot itu kan 21 kilo ya dari sini dan itu mungkin ya mungkin mahasiswa sejarah pada malas ke sana mungkin seperti itu jadi atau mahasiswa atau peneliti ya tapi yang saya mau katakan kami bekerja ini bukan kemudian untuk kami tidak tapi kami ingin buka situasinya kalau bisa kunci mengakomodasikan ini jadi ada satu ruang khusus yang untuk 65 kita tidak ada masalah seperti juga kita membagi ke Mones ke IISG seperti itu karena kami pernah bicara dengan UGM tidak tertarik sama sekali nggak bisa diandalkan teman-teman yang lain dari Semarang mungkin atau yang dari UGM ini kan ada banyak. Astrid, kamu kalau wawancara biasanya bagaimana menyimpan? Kita dibagi dong. Aku sih memang ya aku sehari-hari penulis ya. Dan itu bisa sangat random, aku bisa menulis apa aja. Sadar nggak sadar sih, seperti Bu Ita sebenarnya yang diinginkan Bu Ita mungkin sudah secara tidak sadar juga sudah aku lakukan. Maksudku waktu aku proses skripsi. Aku menggunakan bahan-bahan secondary dan salah satunya yang berita juga. Jadi aku nulis soal sejarah pencitraan rezim, pencitraan Gerwani dari tiga rezim. Karena menurutku ngapain aku bukannya malas ya, tapi karena waktunya juga terbatas waktu itu. Tapi saya juga sudah berpikir ke depan gitu maksudku. Kenapa saya harus melakukan wawancara lagi? Ke ibu yang sama dengan membuka luka yang sama gitu kan ketika konsensus kita sama ya jadi saya menggunakan bahan ibu kita untuk saya analisa waktu itu untuk skripsi saya tapi untuk sehari-hari sih sebenarnya saya nggak terlalu suka merekam saya lebih suka mencatat atau setelah saya wawancara saya biasanya konsultasi sangat sehari-hari gitu misalnya saya ke Rembang ada bapak-bapak pejawen di sana di salah satu ya kita ngobrol aja sambil ngopi ya, hal-hal yang cuma ngobrol aja dan dari biasanya saya menulis satu artikel atau satu tulisan agak saya pisah biasanya bahan-bahan saya ya sama kayak berita kayak yang emang buat kerjaan saya jadiin artikel yang buat nanti saya pisah satu catatan yang lain dan biasanya ya kayak gini satu-satu nulis itu bisa habis dengan berbagai catatan saya masih berantakan sih saya juga mesti memisahnya tapi nggak tahu saya wawancara saya lebih suka sambil ngobrol dan ya mungkin agak berbahaya sih karena ingatan berubah tapi kalau metode saya sehari-hari seperti itu lebih kayak gitu kalau di Ermal History sih kami pengen mulai merekam sebenarnya gambar lagi cari model di kamera terus apa mungkin Basti bisa cerita sedikit juga cara kita mulai ya masih berantakan tapi kita sedang juga dibantu Karina untuk ya kami beli bandwidth basically jadi kita bisa sebenarnya bisa mengadakan di apa ya sekali ya masih berjuang masih patungan ya memang masalahnya kadang-kadang memang kepentok di apa di ya memang apa di kepalan lah ya ya kami sedang mencari mekanisme gitu ya banyak ya kita juga sama di kunci juga kita menggunakan banyak ini gratis juga personally saya sedang lagi bikin sejarah keluarga juga. Itu saya selagi lagi kesulitan sekali untuk urutan foto ya, karena banyak yang rusak. Mungkin saya nggak tahu teman-teman bisa share gimana cara-cara. Itu sementara saya taruh di satu lemari, cuman foto kemarin teman saya yang fotografer juga menyarankan untuk menyediakan box dengan posisi berdiri. Foto gitu. Foto, karena banyak sekali di keluarga saya foto yang mereka yang saya peranakan dari abad 18, ada foto dari dia sampai mungkin akhir abad 19 itu masih ada, itu saya simpan satu-satu. Ya itu PR banget sih, saya sampai mikir mau bayar orang aja kerja ini nggak kuat. Itu juga di Avansori juga kami sedang berpikir untuk menyatukan perpustakaan kami dan mengkatalogikannya, jadi teman-teman bisa seperti itu. Kami sedang berpikir itu gimana kami. Kita lagi masih kebingungan cari tempat, antara tempat saya atau tempat Lutfi. Dan dua rumah kami sudah banjir buku gitu, dan nggak ada space untuk hidup kecuali.